Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, kita berjumpa kembali dalam rangkaian berita pagi edisi hari ini 15 Februari 2022 bersama saya Ardiansyah. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini 15 Februari 2022 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Aceh Selatan bersama laporan Taufik Zas. Sudarlun Henry, 20 tahun, nelayan asal Gampung Hulu, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, dikabarkan hilang di sekitar perairan Simelu kemarin. Ketua Satgas SAR Aceh Selatan, Maifendri SE, kepada wartawan mengatakan korban merupakan ABK Bot Jarum Aluh, diduga melompat ke laut di perairan Simelu sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat pagi kemarin. Dijelaskan atas hilangnya korban, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Komandan Pos atau Korpos Basarnas Simelu untuk upaya pencarian. Ia melanjutkan, dari koordinasi dengan Korpos Basarnas Simelu maupun laporan sementara, titik koordinat hilangnya korban lebih dekat dengan Simelu. Karena lebih dekat titik koordinat dengan Simelu, maka operasi pencarian diambil alih oleh Pos Basarnas Simelu. Ia juga menyebut, kendati operasi pencarian diambil alih Pos Basarnas Simelu, BPBD Aceh Selatan dan Satgas SAR Aceh Selatan tetap memantau perkembangan pencarian korban. Namun tambahnya, jika sewaktu-waktu ada perkembangan terhadap keberadaan korban, pihaknya turun untuk membantu pencarian. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Sudarlun. Setelah dari Aceh Selatan, kali ini ada berita dari Aceh Utara bersama laporan Jafarudin. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukun Aceh Utara kemarin kembali menggelar sidang kasus pembunuhan wanita sopir Grab asal Medan, Chiu Yit Hau, 58 tahun, di PN setempat. Sidang kali ini beragendakan mendengar materi pembelaan atau pledoi yang disampaikan Taufik M. Nur SH dan T. Hasan Syah SH untuk dua kliennya yang menjadi terdakwa dalam kasus itu. Kedua terdakwa tersebut, Muhammad Yuni alias Saprizal alias Izal, 29 tahun, warga desa Laksamana, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren, dan Nurdin alias Yan, 42 tahun, warga Jalan Sungai Lakam Timura, Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan satu pelaku lain, Nazarudin alias Lois, masih masuk dalam daftar pencarian orang. Untuk diketahui, pada sidang sepekan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Utara menuntut dua terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup. Sidang yang dibuka Ketua Majelis Hakim Muhyifuddin SH didampingi dua hakim anggota Nurul Hikmah SH dan T. Latiful SH berlangsung online dan offline. Kedua terdakwa mengikuti sidang secara online di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Lok Sukun. Pengacara terdakwa Hanan Syah mengatakan nota pembelaan dilandaskan dengan harapan Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara dengan bijaksana, penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudarlun, dari Aceh Utara kita beralih ke Singkil bersama laporan Dede Rosadi. Kapal ikan kandas di Muara Anak Laut Singkil Utara, Aceh Singkil. Hal ini terjadi akibat pendangkalan hebat yang terjadi dan belum teratasi. Kendati akhir tahun lalu telah dilakukan pengerukan. Lokasi pendangkalan 200 meter dari alur pelayaran buatan dengan kedalaman air kurang dari 1 meter. Disinilah titik paling dangkal dengan kedalaman tersebut. Yono, warga setempat, mengatakan kapal ikan yang kandas umumnya berbobot di atas 30 gross ton atau GT, sementara di bawahnya masih bisa melintas, itu pun dengan menunggu arus pasang. Kondisi ini menghambat nelayan ketika berangkat dan pulang melaut. Nelayan berharap tahun ini kembali dilakukan pengerukan hingga tuntas, sehingga kapal nelayan bisa bebas keluar masuk laut. Di anak laut telah tersedia pelabuhan perikanan dengan fasilitas dermaga, tempat pelelangan ikan, pabrik es, dan air tawar. Sayangnya karena pendangkalan fasilitas bernilai miliaran tersebut belum bermanfaat maksimal. Sebab kapal berukuran besar yang hendak memanfaatkan pelabuhan kesulitan untuk bersandar. Jika di daerah lain harus membuat kolam tempat kapal berlindung dengan biaya mahal, Aceh Singkil memiliki anugerah alam berupa anak laut sebagai lokasi aman untuk kapal berlindung ketika cuaca buruk. Tinggal lagi mengatasi pendangkalan agar kapal bisa leluasa keluar masuk. Darlun, setelah dari Singkil, kali ini kita ke Loksmawe bersama laporan Saiful Bahri. Polres Loksmawe bersama tim gabungan menjaring 20 sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar atau brong. Dalam operasi penertiban di Jalan Merdeka Taman Riadah, Kecamatan Banda Sakti, Loksmawe, Sabtu 12 Februari 2022 malam, seluruh sepeda motor ditilang dan dibawa ke Mapolres Loksmawe. Tindak lanjutnya pada Senin 14 Februari 2022 kemarin, Satlantas Polres Loksmawe mengundang langsung para pemilik sepeda motor ke Mapolres. Awalnya para pemilik sepeda motor diedukasi pentingnya menggunakan knalpot standar. Setelah itu baru dilanjutkan dengan sesi pemusnahan knalpot brong. Para pemilik sepeda motor diminta membuka sendiri knalpot brong di sepeda motornya. Lalu para pemilik sepeda motor memusnahkan knalpot brong dengan cara memotong dengan alat yang telah disediakan. Kasat Lantas Polres Loksmawe AKP Piva Febriana Sari SHSIKMH menyebut knalpot brong menyebabkan suara bising yang dapat mengganggu kenyamanan serta menyebabkan gangguan pencemaran udara dan lingkungan. Penggunaan knalpot ini tidak sesuai standar melanggar pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Karena itu dihimbau kepada pengguna sepeda motor yang masih menggunakan knalpot brong agar segera mengganti dengan knalpot standar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun dari Loksmawe, kita beralih ke informasi nasional. Pemerintah terus melakukan evaluasi perkembangan kasus COVID-19 dan berbagai upaya untuk pengendalian pandemi. Apalagi dalam minggu terakhir terjadi kenaikan kasus aktif di seluruh wilayah pulau di Indonesia. Pemerintah akan selalu menjalankan langkah-langkah untuk antisipasi lonjakan kasus dan meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Dalam keterangan pers usai ratas evaluasi PPKM secara virtual Senin 14 Februari, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa angka reproduksi kasus efektif atau RT di Indonesia terus mengalami kenaikan yang menunjukkan laju penularan yang tinggi. Pada sepekan terakhir, RT naik lebih menjadi 1,13 dan terjadi kenaikan di seluruh pulau. Pemerintah akan terus memantau dan menyiapkan langkah mitigasi agar hal ini dapat diantisipasi. Dari hasil evaluasi selama dua minggu terakhir, pemerintah memutuskan memperpanjang periode pelaksanaan PPKM di luar Jawa-Bali selama 14 hari ke depan, yaitu 15 hingga 28 Februari 2022 pada 386 kabupaten kota di luar Jawa-Bali. Penerapan level PPKM di luar Jawa-Bali mendasarkan pada level assessment situasi pandemi yang berdasarkan dua kriteria, yaitu transmisi komunitas atau jumlah kasus kematian dan rawat inap, dan kapasitas respon atau testing, tracing, dan treatment atau BOR. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi dari Vietnam akan akhiri pembatasan COVID-19 sambut penerbangan internasional mulai 15 Februari. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Vietnam akan menghapus pembatasan COVID-19 pada penerbangan penumpang internasional dengan semua pasar tanpa batas jumlah penerbangan mulai 15 Februari. Surat kabar Thuy Tri yang dikelola pemerintah melaporkan pada Minggu 13 Februari 2022. Dilansir Reuters, negara di kawasan Asia Tenggara ini memberlakukan kontrol pembatasan yang ketat pada awal pandemi untuk pencegahan COVID-19. Pada awalnya kebijakan ini membuahkan beberapa keberhasilan. Namun hal itu menjadi pukulan bagi sektor pariwisata yang sedang berkembang yang menyumbang sekitar 10% dari produk domestik bruto. Wakil Direktur ADM Penerbangan Sipil Vietnam, Thuy Tri, mengutip Dean Fitson, menyebutkan Vietnam akan mencabut pembatasan penerbangan internasional mulai 15 Februari. Frekuensi penerbangan akan dikembalikan ke tingkat pra-pandemi. Vietnam menghimbau mitranya tentang kebijakan baru itu. Hanya China yang belum setuju untuk melanjutkan penerbangan komersial dengan Vietnam. Vietnam secara bertahap mulai melanjutkan penerbangan internasional dengan 15 pasar mulai awal tahun ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 15 Februari 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.